Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita masih membahas hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang bermusyarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah distribusi hartanya sebelum dia meninggal dunia, yang merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di antara pelajaran dan kandungan hadis ini menunjukkan sepatutnya seorang itu bermusyawarah dengan ulama jika berkaitan dengan hukum syariat. Ini diambil dari sikap Sa'ad bin Abi Waqqas yang bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin bersedekah dengan sejumlah hartanya. Dia katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang memiliki banyak harta dan tidak ada ahli warisku kecuali satu orang anak perempuan. Dan dalam aturan syariat, jika seorang itu cuma punya satu anak perempuan, maka anak perempuan tersebut jatahnya cuma setengah dari harta total warisan ayahnya. Setengah yang lain itu adalah hak saudara dari si ayah. Maka bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku dan seterusnya? Kemudian Nabi katakan tidak boleh, sampai akhirnya 1/3 Nabi perbolehkan. Maka di sini terdapat pelajaran sikap yang tepat adalah seorang itu bermusyarah dengan ulama jika berkaitan dengan masalah hukum, dan bermusyawarah dengan ahlu ra'yi, orang yang memang di bidangnya, jika itu masalah dunia. Namun seorang itu masing-masing dengan sesuai dengan kebutuhannya. Maka jika seorang itu ingin tukdim, melangkah melakukan sesuatu berkaitan dengan usan agama, maka adalah tanya dengan orang yang berilmu. Tanyalah dengan ustaz, apakah yang terpercaya ilmunya dan amanahnya, apakah ini layak untuk dilakukan, boleh dikerjakan ataukah tidak, karena mereka tentu lebih menguasai hukum agama daripada selain mereka. Dan jika ingin beli rumah, maka bermusyawarahlah dengan orang yang pekerjaannya adalah makatib iqariyah, punya makatib iqariyah mungkin adalah agen-agen penjualan tanah dan bangunan, tanah dan rumah. Demikian juga jika Anda ingin membeli mobil, maka hendaklah Anda meminta saran dengan orang yang ngerti mobil, orang yang ngerti mesin mobil dan seterusnya. Oleh karena itu terdapat ungkapan yang benar maknanya, makhoba manistakhara, tidaklah akan merugi orang yang sebelum bertindak dia bermusyawarah dengan orang-orang yang terkait terlebih dahulu. Wala nadima man istasyara, dan tidaklah menyesal orang yang tidaklah merugi orang yang istikharah sebelum bertindak, dan tidaklah menyesal orang yang bermusyawarah sebelum berbuat. Ungkapan ini dianggap oleh sebagian orang sebagai hadis Nabi, namun itu tidak benar. Meskipun ungkapan ini secara makna bagus dan benar, namun tidak semua kalimat yang bagus dan benar boleh kita anggap sebagai hadis Nabi. Namun hadis Nabi adalah sesuatu yang memang benar-benar Nabi katakan, tidak hanya sekedar ungkapan yang bagus, makna yang menarik, kemudian itu jadi alasan kita untuk mengatakan itu hadis Nabi. Dan seorang itu tanpa tidaklah diragukan, tidaklah sepatutnya dia menganggap dirinya sempurna, tahu segalanya, sehingga tidak perlu masukan orang, tidak perlu pertimbangan orang. Siapa yang menganggap dirinya sempurna, boleh jadi dia menganggap dirinya sempurna dengan perbuatannya. Namun kalau menganggap dirinya sempurna dengan kata-katanya, mungkin tidak ada orang yang berani mengatakan semacam itu. Namun banyak orang dan tidak sedikit orang yang menganggap dirinya itu hebat, tahu segalanya, ngerti semua masalah, dengan sikapnya yang tidak mau mendengar dan tidak meminta saran pada orang lain dan tidak mau mendengar masukan orang lain. Maka orang yang mengklaim, orang yang mengaku dirinya adalah sempurna, tahu semuanya, dia adalah orang yang tidak sempurna. Maka hendaknya seorang itu murojaah, berkonsultasi, khususan terutama dalam perkara-perkara penting yang berkaitan dengan masalah umat. Karena seorang itu boleh jadi didorong oleh semangat, wal atifah dan emosi untuk melakukan sesuatu yang memang itu benar dan tidak mengapa. Akan tapi membicarakannya boleh jadi tidak tepat, boleh jadi tidak tepat waktunya atau tempat, tidak tepat tempatnya atau tidak tepat situasinya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi membangun ulang Ka'bah menurut pondasi Ibrahim karena khawatir fitnah. Fitnah di sini artinya gejolak sosial. Karena mereka merasa sesuatu yang dimuliakan kok dirobohkan. Sebagaimana Nabi katakan pada Aisyah radhiyallahu anha, seandainya bukan karena kaummu, yaitu penduduk Mekah, hadisu ahdin bekufrin, baru saja meninggalkan kekafiran, niscaya aku akan bangun ulang Ka'bah menurut pondasi Ibrahim. Dan tentu aku akan jadikan Ka'bah itu punya dua pintu. Tidak sebagaimana kondisi Ka'bah ketika masa jahiliyah sampai sekarang, yaitu hanya punya satu pintu. Saya akan aku buat dua pintu, satu pintu untuk masuk dan satu pintu untuk keluar. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kenapa Nabi ingin agar Ka'bah itu pintunya dua, agar banyak orang memungkinkan untuk masuk ke rumah Allah Azza wa Jal. Akan tapi keinginan Nabi ini Nabi tinggalkan dan tidak Nabi lakukan, khaufal fitnah. Khaufal fitnah, karena khawatir akan terjadinya gejolak sosial yang mengerikan, yang berdampak lebih besar, yaitu kafirnya mereka. Kafirnya mereka. Karena Ka'bah kok dirobohkan tanpa sebab? Ya menurut mereka tanpa sebab. Padahal itu adalah satu hal yang maslahat, satu hal yang penting, bahkan boleh jadi satu hal yang hukumnya wajib pada asalnya. Maka satu hal yang hukumnya wajib, sekalipun jika hal tersebut bisa dikhawatirkan menimbulkan keburukan yang lebih jelek, semacam kasus ini, kekafiran, maka satu hal yang hukumnya wajib ini boleh ditinggalkan, boleh tidak dikerjakan. Bukan karena itu tidak wajib, namun karena menimbang kekhawatiran timbulnya kejelekan yang lebih besar. Bahkan lebih daripada itu, Allah Ta'ala melarang kita untuk mencaci maki, mengolok-olok, menjelek-jelekkan sesembahan orang-orang musyrik. Padahal sesembahan orang-orang musyrik sangat layak untuk dicaci, dicela, dan dibuat orang agar lari darinya. Kita jelekkan sesembahan tersebut, itu buti, itu buta, itu tuli. Ini sesuatu yang tuli, buta, enggak bisa ngomong. Disujuti, dimintai kasih sesaji. Ini kebodohan. Kalimat semacam ini dilarang oleh Allah. Dikatakan kepada orang ketika kita katakan pada orang kafir, kamu itu nyembah sesuatu yang tuli, buta, nggak tahu apa-apa, di mana akalmu, bodoh sekali. Ya, ini kalimat semacam ini kalimat yang Allah larang diucapkan kepada seorang non muslim yang menyembah pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalimat ini benar. Akan tetapi lima kana sabuha, karena mencaci berhala orang-orang musyrik, mengatakan buta, tuli dan seterusnya, itu yu'adi, bisa menyebabkan mereka mencaci maki Allah, Rabb yang agung, yang tersucikan dari segala kekurangan dan kekurangan. Maka Allah katakan di surat Al-An'am, wala tasubbul ladina, janganlah kalian caci berhala-berhala. Alladzina yad'unahum min dunillah, yang mereka sembah selain Allah. Kenapa? Fa yasubbullaha adwan biroi ilm, karena dampaknya mereka akan mencaci maki Allah karena permusuhan tanpa ilmu. Kadzalika sayyana likulli ummatin amalahum, demikianlah kami buat setiap umat itu merasa baik dengan perbuatan yang mereka lakukan, kemudian kepada Rabb mereka lah tempat kembali mereka, dan Allah akan kabarkan pada mereka apa saja yang telah mereka kerjakan. Al-muhim, ringkasnya atau yang jelas, sepatutnya kita sadari bahasanya sesuatu itu boleh jadi baik, dia itu sendiri memang pada asalnya baik. Wa fi mawdu'ihi wa mawdu'ihi, dan memang dia ada satu hal yang baik, topiknya, pembicaraannya, kalimat-kalimatnya baik. Akan tetapi bukanlah satu hal yang baik dan bukanlah hikmah, bukanlah pula tindakan yang sesuai dengan akal sehat, tidak pula tindakan menginginkan kebaikan, tidak pula termasuk bentuk amanah ketika disebutkan di waktu tertentu atau di tempat tertentu atau dalam situasi tertentu. Mainkan huwa fi nafsi, meskipun kata-kata itu sendiri adalah satu hal yang benar, jujur, dan sebuah realita. Maka ada kata-kata yang benar, kalimat-kalimatnya itu sendiri benar, namun karena sikon yang tidak tepat, itu kata-kata tersebut menjadi nilainya salah karena tidak bijak dan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan kaidah dalam dakwah adalah tidaklah berdakwah dengan hikmah. Dan yang dimaksud dengan hikmah dalam dakwah adalah perkataan yang tepat, adalah fi'lu ma yambari fi waqti alladhi yambari ala wajhi alladhi yambari, adalah perkataan yang tepat di waktu yang tepat dan dengan cara penyampaian yang tepat. Itu adalah hikmah dalam dakwah. Maka satu yang tepat dalam satu situasi boleh jadi tidak tepat dalam situasi yang lain. Satu hal yang bagus di satu kondisi boleh jadi tidak bagus dalam kondisi yang lain. Pemin sama, oleh karena itu maka sepatutnya seorang itu bermusyawarah dengan orang yang berilmu, dengan ustaz, dengan ulama, dengan orang yang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Wa nushi, dan dalam masalah, dan orang yang memiliki mengendaki kebaikan untuk diri kita. Fil amri, adalah kita musyawarahkan sebelum kita melangkah ke sana. Sehingga seorang itu punya bukti, punya dalil, karena Allah Ta'ala berfirman kepada makhluknya atau manusia yang paling mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan manusia yang paling benar pemikirannya dan paling sangat menghendaki kebaikan untuk Muhammad untuk umatnya itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan untuk bermusyawarah, minta saran kepada sahabatnya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka hendaklah engkau maafkan mereka, hendaklah engkau bermusyawarah dengan mereka, hendaklah engkau mohonkan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan hendaklah engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan tersebut. Jika engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling benar pendapatnya, paling berat, paling tepat cara berfikirnya, dan paling sungguh-sungguh nushan menginginkan kebaikan untuk orang lain. Allah perintahkan untuk bermusyawarah, Allah perintahkan untuk minta saran. Gimana dengan orang yang keadaannya jauh di bawah Nabi? Tentu lebih-lebih lagi layak dan lebih wajib untuk menjadi orang yang suka mendengar masukan orang lain dan bermusyawarah dengan orang lain. Dan seorang itu boleh jadi dia terbawa oleh atifah, terbawa oleh perasaan, maka dia terdorong untuk mengatakan ini kukerjakan karena Allah, hal ini akan aku lakukan. Aku akan tegas menyuarakan kebenaran. Dan dia akan mengatakan, aku tidak akan, jika urusannya adalah dalam kebaikan, aku tidak akan peduli celaan orang yang mencela. Dan ucapan-ucapan semacam itu. Ini ucapan-ucapan orang yang semangat, ngerti dalil. Maka ya alasannya benar semua. Tsumma takunul akibah, kemudian ternyata akibatnya adalah akibat yang besar, akibat yang jelek, yang besar. Karena mayoritas orang yang dikontrol oleh emosinya, mengikuti emosinya, dia, dan tidak menimbang dampak jauh ke depan, tidak tanpa menimbang dampaknya, dan tanpa melakukan perbandingan dengan berbagai hal, maka biasanya yang terjadi melalui dirinya adalah keburukan yang tidaklah mengetahui betapa besarnya keburukan tersebut kecuali Allah. Padahal niatnya baik, maksudnya baik, akan tetapi dia tidak bisa bertindak yang baik karena terdapat perbedaan antara niat yang baik dan tindakan yang baik. Boleh jadi seorang itu memiliki niat yang baik namun tindakannya buruk. Sebagaimana boleh jadi ada orang yang dan orang yang niatnya jelek, maka biasanya orang yang niatnya jelek itu perbuatannya juga jelek. Akan tetapi ma'adzalika, meskipun demikian, boleh jadi ada orang niatnya jelek itu tindakannya bagus karena dia lakukan hal tersebut untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yang merupakan keinginan yang jelek. Maka ada niat yang baik dan ada perbuatan yang baik, ada niat yang jelek dan ada perbuatan yang jelek. Maka dijumpai ada orang-orang yang punya niat yang baik namun perbuatannya jelek. Demikian juga ada orang yang punya niat yang jelek namun perbuatannya baik. Kalau ada orang punya niat yang jelek perbuatannya baik, itu biasanya orang tendensius. Ada pamrih. Umumnya orang yang kalau dia tidak tanpa pamrih, niatnya jelek, maka tindakannya akan jelek. Oleh karena itu, sebagian orang bertanya, bahasanya Nabi sampaikan, orang yang paling sempurna imannya, paling bagus akhlaknya. Kenapa saya jumpai ada orang kafir, akhlaknya juga bagus? Maka jawabannya, maka di sini kita jumpai niat dan kondisi i'tiqad yang rusak, namun perbuatannya baik. Tadi apa kita katakan? Kalau orang itu niatnya rusak, kondisi hatinya rusak, maka secara umumnya perbuatannya akan rusak, perbuatannya akan jelek. Dan dia bisa melakukan perbuatan yang baik manakala ada tendensi, ada tujuan, ada pamrih. Maka orang kafir itu berbuat baik, berakhlak mulia, bukan karena mereka berakhlak mulia, karena mereka punya tendensi. Tendensinya apa? Tendensi duniawi, tendensi yang rusak, tendensi yang jelek, pamrih duniawi. Kenapa dia suka tersenyum? Karena dia pedagang. Gimana kalau dia gak senyum? Gak ada yang beli di tokonya. Maka dia harus senyum, harus ramah, menyapa dan seterusnya. Itu karena, bukan karena dia berakhlak mulia, bukan, karena ada pamrih. Pamrih. Maka dia berbuat baik kepada tetangga bukan karena dia orang berakhlak mulia, namun orang kafir ini berbuat baik kepada tetangga karena pamrih. Karena supaya besok dapat balas budi kalau ada apa-apa. Dia sudah berbuat baik pada tetangganya kan. Nanti tetangganya ya akan merasa kepotangan budi, merasa hutang budi, dia akan berbuat baik kepadanya. Maka benarlah apa yang dikatakan di sini, orang yang niatnya rusak itu pada umumnya perbuatan juga rusak. Bisa jadi orang itu niatnya rusak dan perbuatannya baik manakala tendensius. Manakala tendensius. Fal insan, maka seorang itu kita puji karena niat yang baik, akan tapi tidaklah kita puji karena perbuatan yang buruk. Kecuali jika diketahui bahasanya dia aslinya adalah orang yang terkenal menginginkan kebaikan, suka memberikan nasihat dan bimbingan, maka boleh jadi kita maafkan buruknya perbuatannya dan kita carikan alasan yang bisa memakluminya. Walayambari tidaklah sepatutnya kita jadikan perbuatan yang jelek itu yang tidak mencocoki hikmah, tidak sepatutnya dikerjakan, bahkan boleh jadi tidak boleh kita jadikan alat untuk mencela si pelaku. Dan kita maknai dengan hal yang sebenarnya layatahammaluhu, tidak seperti itu maknanya. Hendaknya yu'dzar, dimaafkan dan dijelaskan dan dinasihati dan dibimbing. Dan kita katakan, wahai saudaraku, ini adalah ucapanmu atau perbuatanmu adalah satu hal yang baik, satu hal yang bagus, satu hal yang benar, kalau memang dilihat semata-mata perbuatannya. Namun satu hal yang kurang tepat pada tempatnya atau pada waktunya ataukah pada tempatnya. Namun di sini tidak tepat, meskipun ucapan tadi baik dan benar. Maka beliau sampaikan di sini, jika ada orang itu punya niat yang baik namun perbuatannya jelek, perbuatannya tidak tepat, maka kaidah dalam masalah mencela dan memuji orang ini kita cela. Karena tidak ada pujian untuk jeleknya perbuatan, kecuali jika perbuatan yang jelek tersebut sebuah ketergelinciran. Ada orang yang memang telah diketahui orang tersebut mengendaki kebaikan, adalah orang yang baik, menginginkan kebaikan, tidak menginginkan kekacauan, kemudian dia melakukan tindakan yang ternyata menimbulkan kekacauan. Pada itu bukalah karena keterpleset, karena tergelincir, salah paham dan seterusnya. Maka orang semacam ini kita berupaya untuk memakluminya. Perbuatan buruknya tidak kita jadikan alasan untuk menjelekkan orang ya. Orang dia perlu dinasihati bahasanya sikapnya tidak benar. Alhamdulillah, kesimpulannya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengisyaratkan bahasanya sepatutnya seorang itu bermusyawarah dengan orang yang lebih sempurna pemikirannya dan lebih banyak ilmunya. Kemudian di antara pelajaran hadis ini, sepatutnya orang yang minta masukan, minta saran, hendaklah dia menyebutkan realita sesuai dengan keadaannya secara hakiki. Hendaklah dia sebutkan sebabnya, faktor penghalangnya, dan semua hal yang terkait, sehingga jelaslah bagi orang yang dimintai saran hakikat perkaranya. Kemudian dia akan memberikan usulan dan masukan berdasarkan hakikat tersebut. Ini kita jumpai dari perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, wahai Nabi, aku punya harta yang banyak dan tidak ada yang jadi ahli warisku kecuali anak perempuanku. Maka beliau mengatakan, aku punya harta yang banyak, maka ini adalah penjelasan tentang sebab kenapa beliau ingin bersedekah, sedekah yang ingin beliau berikan. Sebabnya adalah karena aku punya harta yang banyak dan aku tidak punya ahli waris kecuali satu anak perempuanku. Maka ini beliau menyebutkan di sini tidak adanya faktor penghalang untuk bersedekah, yakni artinya tidak ada faktor penghalang untuk aku memberikan banyak hartaku karena tidak adanya ahli waris kecuali cuma satu orang. Nah, maka inilah sikap orang yang minta fatwa, orang yang minta nasihat dan saran. Sikap yang tepat, dia adalah bicara jujur apa adanya, lengkap duduk permasalahannya. Karena sebagian orang yang minta fatwa, sebagian orang yang minta saran, misal masukan dan nasihat, itu ketika dia menyampaikan permasalahannya tidak utuh, karena dia ingin mendapatkan pembenaran, terutama kalau itu masalah keluarga, hubungan suami istri, itu mesti ceritanya masih ada yang dikurangi karena ingin dibenarkan. Maka menjadi kewajiban orang yang dimintai saran, orang yang dimintai nasihat, dimintai fatwa, terutama dalam masalah ini, jangan lupa untuk mengatakan jika memang demikian. Maka jawabannya begini-begini. Jika memang demikian, maka jawabannya begini-begini-begini. Karena umumnya apalagi masalah keluarga, sudah pada punya pikiran cerai segala, nah itu biasanya kalau cerita tidak utuh. Ya, ada hal-hal yang disembunyikan agar orang yang dimintai saran itu akan membenarkan tindakannya. Karena aslinya dalam masalah semacam ini, kita tidak berkomentar kecuali manakala telah mendengar dari dua belah pihak. Karena jika kita dimintai fatwa, dimintai pertanyaan, dalam masalah semacam ini, maka tidak boleh tidak kita katakan jika memang demikian. Artinya kita memberikan masukan penilaian cuma berdasarkan info yang masuk. Info masuk ya seperti itu, maka jawabannya seperti ini. Oleh karena itu wal mustasyar dan orang yang dimintai saran hendaklah bertakwa pada Allah Azza wa Jal berkaitan dengan saran yang dia sampaikan. Janganlah perasaan itu menguasai dirinya. Dia punya perasaan untuk menimbang orang yang minta untuk diberi saran. Karena sebagian orang ketika dimintai saran oleh seseorang dan dia lihat orang tersebut sudah punya kecenderungan ada satu tindakan dan satu pendapat, dia sudah terlihat cenderung pada salah satu dari dua pendapat yang ada, maka sebagian orang yang memberi saran itu malah yusyir alaihi bihi. Sarannya itu sekedar menguatkan kecenderungannya, meskipun sebenarnya aslinya dia tidak sepakat. Maka boleh jadi dia beralasan, aku ingin untuk mencocoki apa yang menjadi pendapatnya, yang menurut dia itulah yang tepat. Maka sikap semacam ini adalah sebuah kesalahan yang besar, bahkan termasuk khianat. Karena yang menjadi kewajiban kita, jika ada orang minta saran, tidaklah kita berkata kepadanya dengan perkataan dan saran yang kita nilai itulah yang benar, itulah yang manfaat, baik dia suka ataupun dia tidak suka. Maka jika Anda melakukan hal ini, maka Anda adalah orang yang memberikan nasihat dan menunaikan kewajiban. Adapun apakah dilaksanakan saran tersebut atau tidak, itu urusan lain. Kemudian jika dia ternyata mengambil saran kita dan menilai itu adalah satu hal yang benar, maka itulah yang diharapkan. Jika dia tidak mau mengambil perkataan kita, maka kita telah menggugurkan kewajiban. Adapun jika kita menyimpulkan dari perkataannya bahasanya dia punya menginginkan satu hal dan kita kasih masukan yang sama dengan hal tersebut cuma semata-mata supaya tidak bentrok dengan dia, mungkin ada sebuah kesalahan yang besar dan khianat. Padahal boleh jadi tidak menutup kemungkinan membuat kesimpulan dari perkataan si peminta saran tadi, kesimpulan yang kita buat ternyata salah. Kita sudah simpulkan dia ingin A, padahal dia tidak menginginkannya. Maka dalam hal ini berarti terdapat dua kerugian. Pertama, orang ini memiliki pemahaman yang jelek, dan yang kedua dia punya niat yang buruk. Dia pemahamannya jelek karena dia tidak bisa membuat kesimpulan dengan baik. Disimpulkan pengen A padahal pengen B. Dia punya niat buruk karena dia punya prinsip ketika memberi saran saya hanya akan menyemangati apa yang telah menjadi kecenderungannya. Maka di sini kita lihat Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh. Maka ini dalil seharusnya tidaklah mengapa seorang itu mengenakan kata-kata tidak boleh ketika dia dimintai saran. Tidak boleh, jangan demikian. Walaysa fiha syai', itu satu hal yang tidak masalah mengatakan jangan kerjakan, tidak boleh. Kalau Anda minta saran pada saya, maka saya katakan tidak boleh. Itu kurang tepat, itu salah, itu keliru. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata-kata tidak, dan demikian juga para sahabat radhiallahu anhum, mereka menggunakan kata-kata tidak. Di antara kata-kata tidak yang digunakan oleh para sahabat adalah kisah Jabir radhiallahu anhu. Tatkala unta beliau adalah unta yang kecapean, unta yang lemes jalannya, kemudian disusul oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang, karena kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sebagai pemimpin umat. Jika beliau berjalan bersama rombongan safar, beliau berjalan di belakang, tidak berjalan di depan, namun berjalan di belakang dengan tujuan jika ada seseorang yang memerlukan bantuan, maka beliau akan membantunya. Alaihi salatu wassalam. Maka lihatlah tawadhu Nabi dan lihatlah bagaimanakah leadership yang bagus, kepemimpinan yang bagus yang beliau contohkan. Maka Nabi bisa menyusul Jabir. Dan ini disebabkan karena untanya Jabir itu unta yang lemes jalannya. Artinya layamsi, tidak bisa berjalan dengan baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul unta tersebut dengan dan mendoakannya. Lalu Jabir mengatakan, lalu Nabi mengatakan, wahai Jabir, juallah unta tersebut kepadaku dengan harga satu ukiyah. Dan Jabir mengatakan tidak boleh wahai Nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan perbuatan Jabir. Maka ada satu peristiwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi selesai perang dari satu peperangan mau perjalanan pulang ke Madinah. Maka tadi disampaikan di antara kebiasaan Nabi kalau safar, beliau meskipun pimpinan jalannya tidak di paling depan. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin kita saat ini. Kalau lewat jalan raya ya paling depan sendiri. Paling depan sendiri, enggak ada yang nyusul. Kalau kebiasaan Nabi, beliau jalan di belakang. Karena beliau seorang yang tawadhu dan beliau adalah seorang pemimpin yang baik. Beliau ingin siapa nanti ternyata yang kececer atau tertinggal, beliau bisa dorong, beliau bisa bantu. Nah, satu ketika mau pulang dari pulang ke Madinah dari sebuah peperangan, Nabi bisa ngejar Nabi di belakang, kemudian ketemu dengan Jabir yang naik untanya, yang untanya itu jalan sangat pelan. Maka Nabi pukul untanya dan sambil Nabi doakan, maka jadilah unta tersebut jalan cepat. Setelah jalan cepat seperti itu, Nabi katakan, wahai Jabir, juallah untamu dengan seharga satu ukiyah. Maka Nabi, maka Jabir mengatakan, ya, tidak saya jual wahai Nabi. Dan Nabi tidak menyalahkan. Ini pemimpin yang luar biasa. Dan Nabi tidak mengingkari, tidak gonduk, tidak jengkel. Untamu bisa jalan cepat itu tak tak tablek, mau tak tawar aja dada jual mahal. Tapi tidak mengatakan demikian. Nabi pemimpin luar biasa, dikatakan tidak boleh kayak Nabi. Nabi tidak marah, padahal tadi unta murahan, seandainya masih jalannya itu masih yang pertama tadi, dan berubah jadi jalan sangat sangat cepat karena setelah Nabi pukul plus Nabi doakan. Setelah itu ditawar pun enggak, Jabir pun jual mahal. Maka Nabi tidak menyalahkannya. Meskipun nanti pada akhirnya Nabi mendesak terus untuk membelinya. Akhirnya Jabir pun melepasnya. Namun Jabir minta syarat, wahai Nabi, saya jual dengan syarat saya pakai dulu supaya bisa sampai ke Madinah. Nah, kalau saya jual dan saya serahkan sekarang, saya jalan kaki. maka saya jual namun dengan syarat saya tunggangi sampai Madinah, nanti setelah sampai Madinah saya kasihkan. Dan Nabi pun menerima persyaratan yang diminta oleh Jabir. Sehingga di sini jadikan salah satu hadis di Bulughul Maram di bab kisah Jabir ini, di bab jual beli, karena hadis ini menjelaskan bolehnya syarat dalam jual beli. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saat mengatakan bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku, Nabi katakan tidak boleh. Maka idzan jika demikian maka tidaklah mengapa mengatakan tidak. Mengatakan tidak ketika kita dimintai saran bukanlah satu etika yang buruk, bukanlah akhlak yang jelek. Namun banyak orang sekarang ini sombong untuk mengatakan tidak. Namun sebagai gantinya dia mengatakan, orang Arab mengatakan salamatuka, keselamatanmu. Ini satu hal yang baik, engkau doakan dia keselamatan. Namun jika engkau mengatakan tidak boleh, maka itu bukanlah satu hal yang aib, bukan satu hal yang buruk dan satu hal yang tercela. Atau minimal kalau dalam bahasa kita, kita katakan, jika Anda minta saran, meminta masukan, maka jawaban saya demikian. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Pilihan di tangan Anda. Kemudian di antara kandungan hadis ini, tidak boleh bagi orang yang sakit dengan sakit yang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan yaitu dikhawatirkan meninggal dunia karenanya. Dia terlarang untuk berinfak, bersedekah lebih dari 2/3 total kekayaannya. Kecuali boleh 1/3 itu dilaksanakan, boleh jika semua ahli waris sepakat membolehkannya. Karena ahli waris itu punya kaitan dengan haknya itu berkaitan dengan harta tersebut tatkala dia sakit. Maka tidak boleh bersedekah lebih dari 1/3. Karena Nabi bersabda tentang 2/3 tidak boleh, 1/2 juga tidak boleh. 1/3 Nabi katakan dan 1/3 itu sebenarnya masih kebanyakan. Maka inilah beda orang bersedekah dalam kondisi sehat sama bersedekah dalam kondisi sakit. Yang sakit yang berat. Kalau orang itu dalam kondisi badan sehat atau sakit ringan, maka dia boleh bersedekah sesuka hatinya. Jika orang itu dalam kondisi sakit, maka ketika orang itu dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan ini bablas mati, maka hartanya itu sudah tidak lagi murni hartanya. Di sana ada hak ahli waris, sehingga tidak boleh lebih dari 1/3. Kecuali jika disepakati oleh semuanya. Semuanya sepakat, tidak apa-apa 1/2 dah. Ikhlas, kita sudah pada cukup. Biar untuk jadi amalnya bapak atau biar jadi amalnya ibu, 1/2 tidak apa-apa. Nah, itu tidak masalah. Jika sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan, maka yang lebih dari 1/3 hanya diambilkan dari bagian yang membolehkan. Demikian juga di antara kandungan hadis ini, tidak boleh bagi seseorang yang sakit dengan sakit yang mengkhawatirkan, kalau berujung pada kematian, untuk tabaruk, untuk berinfak lebih dari 1/3 total hartanya. Bentuknya boleh jadi tidak boleh sedekah, tidak boleh ikut serta membangun masjid, tidak boleh pula hibah atau yang lain. Tidak boleh lebih dari 1/3. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bersedekah lebih dari 1/3. Bahkan di antara kandungan hadis ini sepatutnya kurang dari 1/3, jadi 1/4 atau 1/5. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan, dianjurkan kurang dari 1/3 dengan mengatakan 1/3 itu masih banyak. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Abbas berdalil dengan kalimat ini untuk mengatakan seandainya manusia kurang dari sepertiga menjadi seperempat tentu lebih baik, karena Nabi mengatakan sepertiga masih banyak. Demikian juga kalau bentuknya wasiat, maka wasiat sebagaimana pemberian. Ini apa beda wasiat sama pemberian? Kalau yang namanya pemberian, hibah, hadiah, itu diikrarkan sekarang, boleh jadi diserahkan sekarang dan jadi milik orang itu sekarang. Namun kalau wasiat diikrarkan sekarang, namun jadi hak orang tersebut setelah saya mati. Sebelum saya mati, maka dia tidak punya hak sedikitpun atas harta itu. Misalnya saya ketika sakit, saya sampaikan, ini tanah saya sebelah sana, kasihkan kepada orang miskin yang namanya Fulan, biar jadi miliknya, biar dia punya tanah, atau biar dia punya sawah, enggak kemudian cuma jadi buruh tani namun enggak pernah punya tanah sendiri. Maka jika ini saya wasiatkan, artinya ini baru berlaku setelah saya meninggal. Kalau saya enggak jadi meninggal, maka ya tidak berlaku. Namun kalau hibah, hadiah diserahkan sekarang, ya sekarang juga jadi hak milik, hak milik penuh untuknya. Maka wasiat sebagaimana pemberian, tidak boleh seorang itu berwasiat dengan sebagian hartanya yang akan diberikan setelah matinya lebih dari sepertiga, maka hendaknya sepertiga atau kurang dari sepertiga. Dan yang terbaik dalam wasiat hendaknya dengan seperlima. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, aku rela dengan bagian yang Allah relakan untuk dirinya, yaitu seperlima. Maka Abu Bakar berwasiat dengan seperlima total hartanya. Oleh karena itu para ulama fikih mengatakan dianjurkan agar seorang itu hanya berwasiat dengan seperlima jika dia meninggalkan harta yang banyak. Karena berwasiat itu hukumnya dianjurkan untuk orang yang hartanya banyak. Untuk orang yang hartanya pas-pasan, maka wasiat tidak dianjurkan, namun wasiat hukumnya makruh. Sebagaimana poin berikutnya, jika harta seseorang itu sedikit dan ahli warisnya miskin, maka yang terbaik tidak berwasiat. Baik wasiat dalam kadar yang sedikit ataupun banyak, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jika kau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan dalam kondisi miskin. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang awam di Arab Saudi yang mengatakan tidak boleh tidak kita harus berwasiat. Ini anggapan yang tidak benar. Karena orang yang hartanya sedikit, ahli warisnya miskin, sehingga ahli warisnya itu tidak pada punya harta, tidak sepatutnya berwasiat. Maka yang afdal dah tidak berwasiat. Nah, sebagian orang awam menyangka bahasanya jika tidak berwasiat tidak dapat pahala, dan itu adalah satu yang tidak benar. Bahkan jika seorang itu meninggalkan harta yang banyak untuk ahli warisnya, maka dia pun mendapatkan pahala karenanya, meskipun ahli warisnya tersebut akan mendapatkan harta tersebut secara paksa, tidak boleh tidak, begitu dia mati ini jadi hak ahli waris. Akan tapi jika dia mengambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kau tinggalkan miskin, fa in ajra fi dzalika, maka pahala dari memberikan harta, meninggalkan harta yang banyak untuk ahli waris itu lebih baik daripada bersedekah dengan sebagian harta tersebut. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa atubu ilaih.